بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang kedua dari materi Kitabul Hajj. Dan pada bab yang kedua, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau mulai menyebutkan materi yang berkaitan dengan manasik al-hajj. Dan insyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan sebutkan dari awal tentang bagaimana hajjatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita memiliki gambaran tentang bagaimana manasik haji. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil oleh kalian dariku manasik haji kalian. Sama seperti hadis tentang salat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi mengajarkan kepada kita tata cara salat. Begitu pula tata cara haji, melaksanakan ibadah haji. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk membuat perkara-perkara di dalam ibadah yang tidak tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berkaitan dengan manasik haji, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memulai manasik hajinya dari miqat. Miqat itu tempat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk orang yang melaksanakan ibadah umrah atau haji, untuk memulai ibadah tersebut dari tempat tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan untuk penduduk Madinah miqatnya itu Dzulhulaifah. Dan untuk penduduk Yaman miqatnya Yalamlam. Dan untuk penduduk Syam miqatnya Qarnul Manazil. Afwan, untuk penduduk Syam miqatnya Juffah. Dan untuk penduduk An-Najd miqatnya Qarnul Manazil. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah menetapkan miqat-miqat tersebut, beliau berkata, "Hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairihin mimman arada al-hajj wal umrah." Miqat-miqat tersebut adalah miqat untuk penduduk negeri yang telah disebutkan. Itu orang Madinah miqatnya Dzulhulaifah, orang Yaman miqatnya Yalamlam, dan orang Syam miqatnya Juffah, dan orang Najd miqatnya Qarnul Manazil. Dan juga katanya waliman ata alaihim min ghairihim, dan juga orang yang negerinya searah dengan negeri-negeri tersebut. Yang searah dengan negeri Syam maka nanti miqatnya Juffah. Yang searah dengan negeri Madinah nanti miqatnya berarti Dzulhulaifah. Dan yang negerinya searah dengan Yalamlam seperti negeri kita, nanti miqatnya dari Yalamlam. Dari Yalamlam. Kata Nabi, "Hunna lahunna." Miqat tersebutlah penduduk negeri yang disebutkan. "Waliman atalahinna min ghairihin." Dan bagi orang yang datang dari tempat tersebut, dari selain penduduk negeri tadi. Mimman arada al-hajj wal umrah, bagi orang yang menginginkan untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Maka Nabi SAW ketika beliau melakukan ibadah haji dari negeri Madinah, maka beliau keluar dari Madinah menuju Mekah dalam keadaan biasa, belum memakai pakaian ihram. Ketika sampai di Dhul Hulaifah, itu miqat, tempat awal seorang melakukan ihram, maka Nabi SAW singgah di Dhul Hulaifah. Singgah di Dhul Hulaifah dan mempersiapkan ihramnya. Dan antara Madinah dengan Dhul Hulaifah jaraknya dekat. Kalau kita di sini ke Kuningan. Kalau kita naik kendaraan, mobil, antara setengah sampai satu jam bisa ditempuh sampai ke Dhul Hulaifah. Kemudian ketika sampai di Dhul Hulaifah, maka orang yang hendak melaksanakan ibadah haji bersiap-siap. Bersiap-siap dengan ihramnya. Memakai pakaian ihram. Kemudian bagi yang mau menggunakan wangian, maka dipersiapkan memakai wangian, tapi jangan di pakaian ihram sebelum memulai ihram. Kemudian setelah siap semuanya, dia tinggal berangkat menuju Mekah. Dari Dhul Hulaifah menuju Mekah. Maka ketika sudah duduk di kendaraan menuju Mekah, maka pada saat itu mulai ia bertalbiyah. Dia meniatkan hajinya, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Kemudian dia bertalbiyah dari mulai Dhul Hulaifah, semenjak dia duduk di kendaraannya dan berjalan menuju Mekah. Mengucap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, la syarika lak, terus labbaik Allahumma labbaik, terus bertalbiyah. Talbiyah itu rafu shaut atau berihlal, rafu shaut bertalbiyah. Mengangkat suaranya dengan talbiyah. Baik kaum laki-laki disunnahkan mengangkat suaranya dengan talbiyah. Ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terus bertalbiyah sepanjang perjalanan sampai tiba di Mekah. Masih bertalbiyah, kapan berhenti talbiyah? Ketika dia bersiap untuk tawaf, tawaf qudum. Karena pertama yang dilakukan ketika seorang melakukan haji atau umrah, yaitu melakukan tawaf qudum. Ketika sudah melihat Ka'bah dan bersiap untuk tawaf qudum, maka dia berhenti dari talbiyahnya. Berhenti dari mengajakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Maka setelah itu dia mulai tawaf. Yang dinamakan tawaf qudum. Tawaf pertama kali datang. Kemudian selesai tawaf tiga putaran, kemudian dia setelahnya melakukan sa'i baina Safa wal Marwah. Bukan sa'i baina Safa wal Marwah. Yaitu melakukan sa'i perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. 7 kali. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Kembali dari Marwah ke Safa 1 kali. Sampai 7 kali. Dan berakhir di Marwah. Dan ketika selesai sa'i baina Safa wal Marwah, maka pas itu bagi yang ingin melakukan hajinya tamattu, dia bertahallul. Bertahallul dengan mencukur rambut. Mencukur rambutnya. Dan ketika sudah mencukur rambut, maka selesai dari ibadah umrahnya. Atau selesai dari tahapan pertama melaksanakan haji tamattu. Dan bagi yang ingin hajinya haji qiran setelah sa'i, maka dia tetap dengan pakaian ihramnya. Tapi biasanya kita memakai tamattu. Memakai tamattu. Terutama kalau jarak antara hari kedatangan dia dengan hari tarwiyah, 8 Dzulhijjah, itu jauh. Maka yang paling mudah baginya adalah tamattu. Dan secara syarat, Nabi SAW menetapkan, kalau seorang ketika melakukan ibadah haji membawa hadi, membawa sembelihan, maka hajinya hendaknya haji qiran. seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang sahabatnya yang membawa sembelihan untuk disembelih di hari ke-10, itu hari Nahar, dan 3 hari setelahnya. Dan bagi yang tidak membawa sembelihan, dan ini keadaan kebanyakan para sahabat ketika berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia hajinya haji tamattu. Bedanya kalau haji qiran itu bersambung dari mulai ihram di Dhul Hulaifah di Madinah sampai selesai haji. Dia tidak membuka pakaian ihram sampai hari ke-10 setelah melempar jam Aqabah. Kalau haji tamattu tadi disebutkan, setelah melakukan sa'i bainas safa wal marwah, dia tahallul dengan mencukur rambutnya dan selesai dari bagian awal manasiknya. Kemudian setelah itu semua larangan haji, yang mana ketika haji tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memakai wewangian, dan tidak memakai bagi kaum laki-laki kecuali izar dan ridha. Izar dan ridha, sarung dan selendang. Ketika selesai dari mencukur rambut, maka dibebaskan semua larangan tersebut. Dibebaskan semua larangan. Boleh memakai pakaian apa saja, boleh memakai wangi-wangian, mencukur rambut, terhalus sudah pasti, mencukur kuku, memotong kuku, atau berhubungan dengan istri, yang mana tidak diperbolehkan ketika dalam ihram. Kemudian ia tinggal menunggu hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu hari ke-8 Dzulhijjah, yang merupakan awal manasik haji, kegiatan haji. Dan ini tentunya tergantung dari kedatangan kita ke negeri Mekah. Kalau kita datang di hari pertama Dzulhijjah, berarti kita tinggal menunggu 7 hari. Besoknya hari ke-8. Kalau kita datangnya di bulan Dzulqa'dah, tentunya menunggunya lebih lama lagi. Dan kalau kita datang di bulan Syawal, lebih lama lagi. Intinya, kita berada di Mekah menanti datangnya hari tarwiyah, hari ke-8. Kemudian ketika datang hari ke-8, tadi yang kita sudah membuka pakaian ihram sejak tahallul, kita pakai lagi pakaian ihram kita di hari ke-8 Dzulhijjah. Kita pakai pakaian ihram kita dan kita persiapkan seperti persiapan di Dhul Hulaifah, memakai pakaian ihram dan siap-siap untuk meninggalkan semua pakaian dilarang dalam ihramnya. Kemudian kita selesai dari pesan tersebut, dia menuju dari Mekah ke Mina di tanggal ke-8 Dzulhijjah. Di pagi hari menuju dari Mekah ke Mina. Dan ia melakukan sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di Mina. Di tanggal 8 Dzulhijjah, yang dicontoh oleh Nabi SAW dari sunnah, ia datang ke Mina dan datang sebelum duhur, kemudian sholat duhur di Mina dengan dikosor 2 rakaat. Kemudian ketika datang asar, sholat asar 2 rakaat. Datang maghrib, sholat maghrib 3 rakaat. Datang isya, sholat isya 2 rakaat. Dan sampai esok hari, sholat subuh di Mina. Sholat subuh di Mina. Jadi di sini Nabi sholat 5 waktu di waktu-waktunya yang telah ditetapkan. Ya, tidak di jamak. Nabi mengqasar sholatnya ketika di Mina, tapi tidak menjamaknya. Kemudian setelah sholat subuh, berarti masuk ke hari 9, ini hari Arafah. Hari Arafah yang mana hari tersebutlah hari wukuf bagi jamaah haji. Dan wukuf ketika haji merupakan rukun haji. Nabi katakan al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Tidak sah orang yang melaksanakan ibadah haji jika dia tidak wukuf di Arafah. Sekarang kita berada di Mina, tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah di pagi hari. Karena kita bermalam di Mina dari tanggal 8 sampai tanggal 9. Setelah subuh pagi hari, kita masih di Mina. Maka di waktu duha kita bertolak. Dari Mina menuju Arafah. Bertolak dari Mina menuju Arafah. Kemudian tentunya kita akan sampai di Arafah sebelum duhur. Dan nanti ketika datang waktu duhur, kita sholat duhur dan asar di Arafah. Dan Nabi SAW menjama' antara duhur dan asar di Arafah. Jama' taqdim. Dia sholat duhur 2 rakaat, Kemudian setelah itu langsung qomat dan disambung dengan salat asar dua rakaat. Salat asar di waktu zuhur itu jamak takdim. Dan selesai dari salat asar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan itu merupakan waktu mustajab bagi jamaah haji. Waktu mustajab bagi jamaah haji berdoa dari mulai selesai salat asar yang dijamak yang dimajukan ke waktu zuhur, berdoa sampai datang waktu maghrib. Sampai datang waktu maghrib. Maka ketika datang waktu maghrib, itu dengan tenggelamnya matahari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak dari Arafah ke Muzdalifah. Dari Arafah ke Muzdalifah. Dan beliau salat maghrib dan isya di Muzdalifah, di jamak, jamak terakhir. Jadi ketika tenggelam matahari, tentunya waktu maghrib sudah masuk. Tapi Nabi tidak salat maghrib di Arafah. Beliau bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah. Dan datang di Muzdalifah di waktu isya. Di waktu isya, setelah masuk waktu isya. Maka di jamak antara maghrib dengan isya. Jamak takhir. Jamak takhir. Salat maghrib 3 rakaat, kemudian disambung dengan salat isya di qasar 2 rakaat. Kemudian Nabi bermalam di Muzdalifah. Sampai datang waktu subuh dan salat subuh di Muzdalifah. Kemudian selesai salat subuh, Nabi SAW berdoa. Berdoa sampai menjelang terbit matahari. Dan sekarang kita sudah masuk hari ke-10. Dan hari ke-10 merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji. Mana puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari tersebut merupakan kegiatan yang paling banyak untuk jamaah haji. Untuk orang yang menaikkan ibadah haji. Setelah selesai dari salat subuh dan berdikir setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bertolak dari Muzdalifah ke Mina sebelum terbitnya matahari. Kemudian ketika sampai di Mina, Nabi SAW melempar jamrah, jamrah Aqabah. Melempar jamrah dengan 7 kerikil di jamrah Aqabah. Kemudian selesai melempar jamrah Aqabah, Nabi SAW menyembelih sembelihannya. Menyembelih sembelihannya. Yang mana bagi yang haji tamattu wajib untuk menyembelih sembelihan. Wajib untuk menyembelih sembelihan di hari tersebut. Dan setelah selesai menyembelih sembelihannya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertahalul dengan mencukur rambutnya. Dan yang paling afdol ketika tahalul itu digondol. Dihabiskan semua rambutnya. Sekalipun boleh taksir. Boleh dipendekkan saja. Tapi yang paling afdol itu digondol ketika tahalul. Kemudian ketika selesai dari mencukur rambut di hari Mina, hari ke-10, maka Nabi SAW menuju ke Mekah. Dan ketika selesai mencukur rambut, jamaah haji sudah tahalul al-awwal. Tahalul awal maknanya diperbolehkan pakaian dilarang. Dari pakaian sudah bisa diganti, yang tanya pakaian ihram dengan pakaian biasa, juga wangi-wangian yang tidak boleh, boleh memakai wangi-wangian, atau memotong kuku yang tidak diperbolehkan, diperbolehkan memotong kuku. Hanya saja ada satu yang dilarang, ketika baru selesai dari tahalul awal dan belum tahalul yang kedua, itu tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Kemudian setelah selesai dari tahalul awal, yang mana di Mina, ia menuju Mekah. Menuju Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Dan juga dinamakan tawaf ziarah. Dan sama tawaf ifadah ini merupakan rukun haji. Rukun haji. Tawaf ifadah ketika datang melakukan tawaf. Tawaf 7 kali dan ini melakukan rukun haji. Dan selesai tawaf ifadah, maka Nabi SAW kembali ke Mina. Dan bermalam di Mina selama 3 malam. Malam ke-11, ke-12, dan 13. Dan itu yang paling afdol, bermalam 3 malam di Mina. Dan seandainya dipersingkat menjadi 2 malam, diperbolehkan. Diperbolehkan. Dan selama di Mina, itu di malam pertama bermalam, juga malam kedua dan ketiga, di setiap harinya disyariatkan bagi orang yang haji untuk melempar jamrah di hari ke-11, 12, dan ke-13. Dan sebelumnya, kalau kita selesai tawaf ifadah tadi di hari ke-10, kita sudah selesai dari tahallul kedua. Kalau sudah selesai tawaf ifadah, itu kita selesai dari tahallul kedua. Kita dibebaskan melakukan apa saja sampai juga berkaitan dengan istri. Berhubungan dengan istri diperbolehkan setelah tawaf ifadah. Sekalipun diperbolehkan setelah tawaf ifadah yang diakhirkan setelah mabit di Mina. Setelah mabit di Mina. Tapi yang paling afdol, tawaf ifadah itu di hari pertama dari hari Mina. Di hari ke-10. Setelah tahallul awal menuju Mekah, kemudian tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah sudah tahallul tsani. Tahallul yang kedua. Sudah selesai dari kewajiban hajinya. Semua kewajiban haji sudah dilaksanakan. Kemudian tinggal, semua rukun haji sudah dilaksanakan, tinggal mabit. Yang mana kewajiban haji. Dan di hari ke-11, 12, dan 13 selama mabit, itu di setiap harinya, disyariatkan untuk melempar jamrah. Dan menyelemparnya harus atau dituntut oleh Nabi Sallam ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari, setelah masuk waktu duhur. Dan di Mina itu ada tiga tempat melempar jamrah: Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamrah Aqabah. Tempat lemparan pertama, kedua, dan ketiga. Kalau di hari sebelumnya, tanggal ke-10, yang dilempar itu yang paling ujung, Jamrah Al-Aqabah, yang paling dekat dengan arah Mekah. Paling dekat dengan arah Mekah. Kalau di hari ke-11, 12, 13, diperintahkan untuk melempar jamrah di setiap harinya pada zawal, tiga jamrah. Jamratul Ula dengan 7 kerikil, semua maju ke depan, Jamratul Wusta, kemudian setelah itu maju ke depan, Jamrah Al-Aqabah. Tiga jamarat masing-masing dilempar dengan 7 kerikil. Ini setiap harinya, setelah zawal. Setelah zawal, melempar jamrah. Kemudian di hari terakhir, berarti hari ke-13, setelah mabit 3 hari, dan diperbolehkan mabit hanya 2 malam, setelah mabit 3 malam, maka setelah melempar jamrah Aqabah, langsung pulang menuju negerinya, atau meninggalkan Mekah, dan sudah selesai dari semua manasik hajinya. Dan disyariatkan sebelum meninggalkan Mekah untuk tawaf wada, tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan. Jadi sebelum meninggalkan negeri Mekah, ketika kita haji, kita diperintahkan dengan tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Hukumnya wajib kecuali bagi wanita haid. Diberi keringanan, diperbolehkan meninggalkan Mekah sekalipun tidak melakukan tawaf wada. Adapun yang tidak haid atau nifas, diperintahkan tawaf wada sebelum meninggalkan negeri Mekah. Jadi hari atau waktu terakhir meninggalkan Mekah setelah melakukan tawaf wada. Kalau sudah tawaf wada, tawaf wada berarti kita sudah selesai dari ibadah haji kita. Ini gambaran manasik haji. Kalau kita sudah memiliki gambaran ini, insya Allah materi kita, kita ambil semuanya mudah. Materi yang kita ambil semuanya mudah dan kita memiliki gambaran dari hari pertama sampai hari terakhir. Dan tadi yang digambarkan itu kalau mikotnya dari negeri Madinah. Dan ini biasanya kalau di Indonesia, jamaah haji itu ada 2 gelombang. Gelombang pertama, gelombang yang awal, mereka datangnya ke negeri Madinah. Ke negeri Madinah. Dan antara pelaksanaan ibadah haji dan kedatangannya itu masih jauh. Ada jarak yang cukup lama. Mereka berada di Madinah 7 atau 8 hari di Madinah. Kemudian setelah itu mereka melakukan manasiknya dimulai dari Idul Hulaifah. Susunnya seperti tadi. Dan ada gelombang kedua. Kalau gelombang kedua itu hanya beberapa hari menjelang pelaksanaan ibadah haji. Menjelang hari Tarwiyah. Kemudian biasanya mereka tidak singgah ke Madinah. Nanti singgah ke Madinah selesai melaksanakan ibadah haji, pulangnya baru lewat Madinah. Ya, gelombang pertama dari Madinah terlebih dahulu, haji langsung pulang. Kalau gelombang kedua, haji dulu, selesai haji, ziarah ke Madinah baru pulang. Jadi gelombang kedua, manasiknya itu mereka berangkat dari Indonesia, terbang dari Jakarta. Nanti pas di pesawat, Pas melewati atau bertepatan dengan daerah Yalamlan, yang Yalamlan itu miqat penduduk Yaman, dia sudah memulai ihramnya. Dia sebelum sampai di Yalamlan, sebelum pesawat berada di Yalamlan, biasanya diberi peringatan, diberitahukan bahwasanya kita akan melewati miqat, maka bersiap-siap, diganti pakaian kita dengan pakaian ihram dan kita persiapan ihram. Ketika sudah pas di Yalamlan, maka kita mulai bertalbiyah. Mulai bertalbiyah. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, mutamattian biha ilal hajj. Kemudian langsung di atas pesawat bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka lak la syarika lak. Terus bertalbiyah. Sampai turun di bandara, sampai kita pergi dari bandara, dari Jeddah ke Mekah. Bertalbiyah setelah di perjalanan. Kapan bertalbiyah? Ketika sampai di Masjidil Haram. Ketika sudah di hadapan Ka'bah dan melakukan tawaf qudum, maka berhenti talbiyah. Berhenti talbiyah. Setelah itu susunannya sama. Susunannya sama. Begitu pula umrah. Umrah gambarnya seperti itu. Dan kalau umrah lebih mudah lagi. Tadi kalau haji waktunya lama. Hari tarwiyah tanggal 8. Hari Arafah tanggal 9. Kemudian hari ke-10, 11, 12, 13, 6 hari. Kalau mau sempurna, melaksanakan ibadah haji. Minimal 6 hari kalau mau sempurna. Dan kalau mau ditinggalkan berapa sunnahnya, ya Allah, maka bisa dipersingkat. Bisa dipersingkat. Tapi minimal hari Arafah dan juga hari ke-10, itu hari Udhiyah, dan 11-12, 4 hari harus berada di sana. Harus berada di sana. Adapun umrah lebih singkat lagi. Kalau umrah dari miqat, kemudian tadi datang ke Mekah, tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Sudah selesai dari umrah. Jadi kalau umrah, sekalipun kita misalnya kalau umrah itu berangkat dari Indonesia, kemudian pulang misalnya selama 10 hari, ada yang 20 hari, tergantung paket apa yang dia ambil, sebetulnya umrah itu cepat sekali. Tidak ada sehari semalam. Umrah itu cepat. Apalagi kalau dari Jakarta langsung ke Jeddah, dari Jeddah langsung ke Mekah. Tidak ke Madinah. Lebih cepat lagi. Di pesawat sudah talbiyah, turun ke bandara, langsung ke Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Selesai dari umrahnya. Selesai dari umrahnya. Dan kalau dari Madinah seperti tadi kita sebutkan. Sampai tahallul setelah tawaf dan sa'i. Mungkin ini materi kita di siang hari ini. Gambaran untuk bab yang akan kita baca. Karena mulai bab 2 sudah mulai materi tentang manasik haji. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.